Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhanna alladhina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Inna Allah ladhu fadlin ala an-nas walakin aksarahum la yashkurun. Yaqulu ta'ala munkiran ala al-mushrikin alladhina ibtada'u tahrim ma ahalallah wa tahlil ma haramallah. Qul araitum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin, orang kafirin, araitum ma anzalallahu lakum, bagaimana pendapat kalian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian dari rezekinya, faja'altum minhu haraman wa halala, sehingga kalian jadikan ada yang halal, ada yang haram. Siapa menghalalkan di sini? Yang mengharamkan di sini? Ya kalian orang-orang musyrikin, bukan Allah. Artinya kalian yang berbenturan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan halal, kalian mengatakan haram. Begitu pula sebaliknya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah mengizinkan hal ini bagi kalian? Allahu adzina lakum, apakah Allah sudah mengizinkan untuk kalian? Ya. Ataukah kalian malah justru taftarun, berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla? وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nah, lalu apa prasangka dari orang-orang yang berdusta, nah, terhadap Allah pada hari kiamat nanti? Apa yang Allah akan perbuat kepada mereka? Tentunya siksaan oleh Allah. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah berfirman, mungkiran alal musyrikin, mengingkari terhadap orang-orang musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Terhadap apa? Alladzina ibtada'u, yang mana mereka mengada-ngada, melakukan kebid'ahan. Apa kebid'ahannya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin, bagaimana pendapat kalian ketika Allah turunkan rezeki bagi kalian, untuk kalian, yakni anwa'ul hayawanat al-muhallalah, dari jenis hewan-hewan yang halal, sapi, unta, nah, kambing, domba, dan yang semisalnya yang halal, Allah halalkan. Allati ja'ala Allahu rizqan lahum wa rahmatan fi haqqihim. Yang Allah jadikan ini adalah halal bagi manusia, bagi mereka, dan rahmat dari Allah untuk mereka. Qulahum, katakanlah kepada mereka, mubihan ala hadzal qaulil fasid, dalam rangka mencela terhadap pendapat mereka yang rusak. Apa? Allahu adzina lakum, apakah Allah sudah mengizinkan hal ini untuk kalian? Ataukah am alallahi tafsarun. Kalian malah justru berdusta atas nama Allah, mengada-ngada. Wa minal ma'lum anna Allah lam ya'dan lahum. Dan sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada mereka. Wa ulima annahum muftarun, maka dari sinilah diketahui sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Lalu bagaimana terhadap mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Ayyaballahu bihim minan nikhal. Allah pasti akan menimpakan azab, kesengsaraan, kebinasaan, kehancuran atas mereka, kepada mereka. Wa yuhillu bihim minal iqab. Allah liputi mereka dari iqab. Qala ta'ala, Allah timpakan kepada mereka dari iqab. Allah berfirman, wa yawmal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhahum muswaddah. Pada hari kiamat nanti engkau akan melihat mereka-mereka, orang-orang yang berdusta di alam dunia dahulu, berdusta atas nama Allah. Coba, ini yang paling berat, berdusta atas nama Allah. Ini boleh enggak? Ini halal, padahal Allah mengharamkan. Ini haram, padahal Allah menghalalkan. Dibolak-balik sama dia. Sehingga dialah yang berbenturan selalu terhadap perintah Allah, keputusan Allah. Menentang dan menantang. Firman Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat orang-orang yang seperti ini, wa yaumal qiyamati taral ladzina zalam kadzabu 'ala Allah. Pada hari kiamat nanti engkau akan melihat mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah. Wajah-wajah mereka hitam. Waliyadzillah. Innallaha ladzul fadlin 'alan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan terhadap manusia. Walakin aktsaruhum la yashkurun. Akan tapi kebanyakan dari mereka tidak mau bersyukur, tidak mau bersyukur. Banyak sekali Allah memberikan kenikmatan, ihsan, kebaikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Walakin aktsarun nas la yashkurun, akan tapi kebanyakan dari manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Iman la yaqumu bisyukriha, baik itu mungkin mereka tidak mau menegakkan rasa syukur kepada Allah, atau kemungkinan yang berikutnya, iman yastainu biha ala ma'asi, mereka gunakan kenikmatan itu untuk berbuat kemaksiatan. Wa ma yuhramu minha, atau mungkin mereka yang tidak diberikan, diharamkan atas mereka kenikmatan tersebut. Wa yaruddu ma manna Allah bihi ala ibadihi, sehingga mereka menolak dari apa yang Allah anugerahkan pada hamba-hambanya. Wa qalilum minhu syakir alladhi ya'tarif bin ni'mah, sedikit sekali dari mereka yang bersyukur mengakui kenikmatan datang dari Allah. Wa yathni biha 'ala Allah, sehingga mereka memuji kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Wa yasta'in biha 'ala ta'atihi, dan mereka menjadikan kenikmatan tersebut sebagai untuk beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yastadil bi hadhihi al-ayah 'ala anna al-asl fi jami' al-at'ima al-hil. Dari sinilah kata Imam Sa'di rahimahullah, hukum asal makanan adalah halal. hukum asal, hukum asal makanan, hukum asalnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penting, penting ini. Masya Allah, ada kaidah yang diberikan oleh al-imam Sa'di rahimahullah. Im illa ma warada syara' bitahrimi, kecuali syariat ini mengharamkan. Ya, burger, makan burger halal enggak? Ya halal, hukum asalnya, kecuali burgernya ada babi, ya, misalnya bukan babi, ya khinzir, tidak boleh yang seperti itu. Nah, ketiga, mungkin di daerah kufar ada makanan. Ya secara hukum asalnya roti dan lain sebagainya halal, kecuali memang di situ ada babinya, ada yang haramnya, maka jangan. Bentuk-bentuk macam jenis makanan di seluruh dunia ya banyak yang berbeda dengan daerah kita misalnya. Ya hukum asalnya boleh, kecuali di situ ada yang haram, maka jangan, enggak boleh. Ya, ada zat-zat yang haram. Nah, ini dia. Ini yang dimaukan oleh al-imam As-Sa'di rahimahullah. Hukum asal dari makanan, hukumnya adalah halal. Kecuali ada pengharaman dari syariat ini. Ada Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan haram. Ya. Nah. Lianna Allah angkara ala man harrama rizq. Alasannya apa? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah di sini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat yang mulia ini membantah, mengingkari terhadap mereka-mereka yang mengharamkan rezeki yang halal dari Allah, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Nah, saya perhatikan nih, hukum asalnya. Ya. Unta halal. Nah, dan lain sebagainya. Hukum asalnya halal. Halal. Kecuali yang dikecualikan. Haram. Yang dikecualikan apa? Yang bertaring. Datang buas. Apa lagi? Memiliki cakar. Apa lagi? Ini ciri-cirinya. Enggak disebutin namanya, ini namanya enggak. Disebutkan cirinya, sifatnya, cirinya. Yang bertaring, binatang buas, yang bercakar. Setiap binatang buas, yang bertaring, ya. Kemudian apa? Cakar, memiliki cakar. Nah, ini haram. Tidak boleh. Tapi setiap kemudian hewan laut, binatang laut, semuanya halal. Apa dalilnya? Fil bahar huwa tahur ma'uhu al-hillu maitat. Nah, hewan laut, seluruh apa yang ada di lautan, ya, bangkainya itu halal. Atau sebelumnya, al fil bahar tahur ma'uhu, airnya itu tahur, bersih, suci mensucikan, bisa dipakai untuk mandi, wudu dan lain sebagainya. Nah, bangkainya, hewannya yang ada di laut, bangkainya saja halal, apalagi yang hidup. Maaf, semua jenis hewan yang ada di lautan. Tetapi jangan mencari-cari apa hilah atau alasan-alasan. Ada sapi bangkai, ceburin ke laut. Kenapa biar halal katanya? Enggak bisa yang seperti ini. Karena sapi bukan bukan apa Rehan? Enggak, sapi bangkai yang sudah bangkai, bau, ceburin ke laut katanya. Setiap bangkai yang di laut halal katanya. Lah sapi udah mati, ceburin ke laut boleh dimakan. Kenapa enggak boleh? Karena itu bukan hewan laut. Ya, yang dibolehkan apa? Hewan laut. Mafhum? Laut ini ya dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu bukan laut yang asin saja. Yang tawar juga disebutlah laut. Mafhum? Maksudnya apa? Danau yang semisalnya. Artinya hewan air. Mau yang air asin ataupun air tawar. Fahimtum hadza? Nah, kecuali memang dikecualikan oleh syariat ini, maka jangan. Ya, mafhum? Oh, ini ada tumbuh-tumbuhan, halal enggak? Ya enggak usah ditanya lagi, kecuali tumbuhan yang memabukkan, opium, apalagi ganja, kan gitu, yang dikecualikan. Hukum asalnya, oh bayam halal nggak? Jangan tanya bayam halal nggak. Rumputnya kalau bisa dimakan, makan. Kalau bisa dimakan. Mafhum ada. Tersibuk-sibuk nyari, wah ini bawang, bawang jenisnya beda nih, halal nggak? Allah musta. Ya bawangnya bikin mabok enggak? Kan enggak. Ya. Nah. Yang dikecualikan apa? Yang memabokkan, yang menutup akal, nah itu baru. Ya, seperti apa? Opium. Ya. Opium dan ganja. Haram. Karena apa? Yukhamir al-akal. Nah, menutup akal. Nah. Rimto, maka. Ada pertanyaan? Ini penting ini. Ya, hukum asal makanan adalah apa? Halal. Dalilnya apa? Khabir, hukum asal makanan halal harus ada dalil. Apa Marwa? Ya, ayat ini tadi baru bisa dibaca. Qul ara'aitum ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Ya, karena Allah mengingkari di sini terhadap apa yang dilakukan oleh apa? Orang-orang musyrikin mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kebalikannya. Nah. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.